Siwe si geranya lelaki dengan duit teh melaan eta we. Buntang banting nyar duit berang penting ngalembur nepi ka gering melaan taun kahujanan kapanasan kaanginan unggal usik nyeri cangkeng melaan taun nyar duit pahibut ukur ketal ngobrol kesang haredang ukur ketal musim tujuh kuriling mikiran tahun segala ukur ketal melaan tahun hampir kape lalaki di alam dunia digawe sate kapola melaan tahun anu kuli, anu supir, anu hansip, anu dagang, jeung nu maling melaan taun bisa jajak waringkas mun sebetaun bisa leles ngalempreh lantaran taun loba jalma nu pae lantaran taun teu manggih keco sapoe nu ngarebek taun watanya kacawoka omat omat montong wakang ngeres daturing mah ngomongkeun beuteung ngomongkeun beuteung.